Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali ta'lim, melanjutkan pembahasan tentang ma yakunu yaumil qiyamah. Apa saja yang terjadi di yaumil qiyamah atau ba'dal maut. Pada pembahasan yang telah lewat, telah kita baca sampai pada pembahasan tentang mizan. Mizan ini, waikum muslimin, akan berpengaruh bagi setiap hamba, bahagiakah dia atau binasakah dia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka mereka itulah orang-orang yang akan bahagia. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan di sini, faman syartiyatun, wa jawabu syart jumlatun faulaika humul muflihun. Kalimat faman, maka barang siapa yang, ini syaratnya, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, lebih banyak kebaikannya daripada kemaksiatannya, maka dia akan mendapatkan janji yang disebutkan dalam ayat ini. Apa itu? Muflihun, mereka lah yang akan bahagia. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang amalan kebaikannya lebih ringan, berarti pengertiannya dosanya lebih berat. Amalan kejelekannya lebih banyak, berarti amal kebaikannya lebih sedikit. Maka mereka itu kaum muslimin, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan mereka inilah yang akan dilemparkan ke dalam an-nar. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada kebaikannya, ini dekat, apa, timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Hum fi jahannam khalidun, mereka di dalam neraka jahannam kekal di dalamnya. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimang jami'an, menunjukkan bahwa kerugian yang mereka alami adalah kerugian diakibatkan amalan kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya tak lain, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang al-khasirun, yang rugi, adalah mereka-mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Merugikan diri sendiri. Maknanya adalah bahwa yang melakukan dosa dan kemaksiatan adalah dia. Yang akan merasakan hasil dari kemaksiatannya adalah dia. Dia yang merugikan diri mereka sendiri. Jangan mencaci maki orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan itu adalah amalan kalian. Kami mencatatnya untuk kalian. Kami membalasinya juga untuk kalian. Maka barang siapa yang dia catatan amalannya penuh dengan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah, dikarenakan Allah telah memudahkannya untukmu. Wa man wajada ghaira dhalik, namun barang siapa yang mendapati catatannya itu bukan kebaikan, kemaksiatan, dosa, kemungkaran, kebid'ahan, itu amalanmu. Dicatat pun seperti itu. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela dan mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Dialah yang merugikan dirinya sendiri. Dialah yang menyebabkan binasa dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Qala Syekh Ibn Utsaimin, "Fa haula'il kuffar khasiru anfusahum lianum lam yastafidu min wujudihim fid dunya syai'an." Kata beliau, mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dikarenakan keberadaan mereka ketika di dunia tidak memberikan kebaikan apapun kepada mereka. Bal mastafadu illa darar. Bahkan yang namanya orang kafir tidak memberikan faedah apapun dalam kehidupannya kecuali darar. Darar itu adalah sesuatu yang membahayakan. Dia kafir, sepanjang kafirnya sampai mati tidak ada nilai baiknya. Yang ada adalah bahaya bagi dia. Tambahnya umur, tambahan siksa. Tambahnya harta, tambahnya siksa. Tambahnya kenikmatan, tambahnya siksa. Itu orang kafir. Dalam kehidupannya tidak meraih kebaikan sama sekali. Yang ada adalah kemadharatan bagi mereka. Sehingga di sini kaum muslimin, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ma'nahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Dan tidaklah mencegah diterimanya perbuatan-perbuatan mereka, tidaklah dicegah atau tidaklah menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, nafkah-nafkah mereka, kebaikan-kebaikan mereka, tak lain adalah dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka orang yang kafir tidak diterima apapun kebaikannya, dan mereka merugikan diri mereka sendiri. Tidak ada satupun kebaikan yang dicatat bagi mereka. Qala Syekh Ibnu Taimin, beliau mengatakan, annal kufar la tuzan a'maluhum. Orang yang kafir tidak akan ditimbang amal perbuatan mereka. Kenapa? Dikarenakan tidak ada kebaikan bagi mereka, sehingga tidak ada yang ditimbang. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-103 sampai 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Perhatikan ayat ini. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi kepada manusia, hal nunabbiukum bil asarina amala, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya. Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat amal perbuatannya fil hayat di dunia, semasa di dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka menyangka mereka berbuat kebaikan. Ulaika alladzina kafaru, mereka itu adalah orang-orang kafir yang mengkafiri ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walikaihi, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya adanya hari pembangkitan. Maka orang-orang yang seperti ini Allah sebutkan, fahabitat a'maluhum, maka gugurlah dengan sebab kekafiran itu amal perbuatan mereka. Fala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna, maka kami tidak akan tegakkan bagi mereka nanti di yaumul kiamah adanya timbangan. Maknanya tidaklah mereka ditimbang, dikarenakan mereka tidak memiliki apa? Kebaikan. Sehingga yang dihisab dan yang dimizan adalah kaum muslimin, karena ada kebaikannya ditimbang dengan apa? Keburukannya. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, ini penyebutan kelengkapan dari pembahasan kita di pertemuan yang telah lewat. Kita masuk sekarang kepada pembahasan yang baru. Al-amru sadis mimma yakunu yawmal qiyamah, pembahasan yang keenam yang terjadi di hari kiamat. Wa tunsyarud dawawinu wa hiya sahaiful a'mal, maka akan ditebarkanlah ad-dawawin, catatan-catatan amal perbuatan manusia. Dawawin jamak dari diwan, yakni buku yang di mana di situ ditulis sahihul amal, lembaran catatan amalan manusia. Setiap orang akan mendapatkannya. Fa akhidhu kitabahu bi yaminih. Ada di antara manusia yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan, menerimanya dengan tangan kanan, bi yaminih. Wa akhidhu kitabahu bi shimalih. Ada juga di antara mereka yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya, shimalihi. Amin wara'i dhahrih, atau dari belakang punggungnya. Ini yang akan kita bacakan insyaallah pada kesempatan sore hari ini, pembahasan demi pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Ibn Uthaymin insyaallah. Qala Syekh, wa tunsyarud dawawin, di hari nanti akan ditebarkan buku catatan-catatan perbuatan manusia. Dawawin jam'u diwan. Dawawin jam'u diwan. Wahuwa sijlu atau sajlu alladhi tuktabu fihi al-a'mal. Itu lembaran-lembaran yang ditulis padanya amalan-amalan manusia. Disebutkan oleh Syekh, catatannya siapakah itu? Lembaran tersebut tercatat amalan-amalan manusia. Siapakah yang mencatatnya? Apakah kita manusia? Ataukah malaikat yang mencatat? Jawabannya adalah malaikat yang mencatat. Qala Syekh, yani, yang dimaksudkan dengan catatan dalam pembahasan kita ini adalah allati katabaha al-malaikatu. Malaikat-malaikat yang mencatatnya. Al-muwakkalun bi'amali bani Adam. Al-muwakkalun, malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal perbuatan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, "Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian seperti itu. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan kenapa kalian mendustakan adanya hari pembangkitan? Ketahuilah sesungguhnya setiap kalian ada malaikat yang menjaganya. Setiap kita bersama dengan malaikat. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, malaikat yang mulia, dan mereka mencatat amal perbuatan kita masing-masing. Ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Sehingga yang mencatat dalam pembahasan ini adalah catatannya para malaikat, bukan dari sensus atau sekretaris pribadi atau bukan, tapi itu semua adalah catatan malaikat. Ya. Fa yaktubu hadzal amala wa yakunu laziman lil insani fi ulukihi. Fa idza kana yawmul qiyamah akhrajallahu hadzal kitab. Para malaikat-malaikat itu menulis setiap amalan-amalan manusia yang nanti di yaumul qiyamah Allah akan keluarkan catatan itu dan diserahkan kepada setiap manusia untuk orang itu melihatnya, segala apa yang dia telah perbuat tercatat dengan rapi di buku itu. di mana mereka terbelalak. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa saha. Tidak meninggalkan satu pun yang kecil, yang besar, kecuali tercatat di dalam catatan malaikat tersebut. Maka mereka, para pendosa, terbelalak. Catatannya siapakah ini? Malihat al-kitab. Catatan apa ini? Siapa yang mencatat ini? Begitu lengkap sekali. Wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati segala apa yang mereka telah lakukan terdapat dalam catatan, dalam catatan tersebut. Disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura." Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah Azza wa Jalla menyatakan, dan setiap manusia alzamnahu ta'ira fi 'unukihi, kebinasan mereka itu ada pada diri mereka, di 'unuknya mereka masing-masing, di leher-leher mereka. Wa nukhriju lahu, dan kami akan keluarkan nanti di yaumil qiyamah kitaban, satu kitab. Yalqahu, yang akan didapati oleh setiap insan. Mansyura, dalam keadaan apa? Disebar oleh Allah Azza wa Jal, dihamburkan Allah Azza wa Jal. Setiap manusia mendapatkan catatannya masing-masing. Iqra kitabak. Allah berfirman, baca bukum itu. Kafa binafsikal yawma hasiba. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukup engkau lah yang menghisab dirimu sendiri dengan membaca catatan tersebut. Qala Syekh Ibnu Taimin, fal kitabatu fi sahifil amal, yang dicatat di dalam amalan itu, ayo muslimin, kata beliau, pencatatan di lembaran-lembaran amalan tersebut berisikan tentang immal hasanati wa immas sayyiat, kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Semua itu ditulis dalam catatan itu. Walladhi yaktubu minal hasanat ma'amilul insan wa ma nawah wa ma hamma bihi. Fadihi thalathatu asya. Perhatikan, yang akan dicatat di dalam buku tersebut adalah minal hasanat ma'amilahul insan, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia. Yang kedua, wa manawah, yang akan dicatat adalah apa yang diniatkan oleh manusia, itu juga dicatat. Yang ketiga, wa mahamma bihi, amalan yang dia berkeinginan keras untuk mengamalkannya. Ada orang berniat, berbeda dengan orang yang berkeinginan keras. Bedanya kalau hamma bihi, orang tersebut berniat dan sudah nampak langkah-langkah yang dia apa lakukan, tetapi tidak jadi dia mengerjakan dikarenakan adanya apa hal yang merintanginya. Kita baca kata Syekh, inilah dia tiga macam yang dicatat oleh malaikat. Tiga hal, tiga macam yang dicatat oleh malaikat. Fa amma ma amalahu fa zahiru annahu yuktab. Amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu nampak sekali, itulah yang dicatat. Perbuatan yang nampak, kebaikan dicatat, keburukan juga dicatat. Adapun dalil yang menyebutkan tentang niatan juga dicatat. Niat juga dicatat. Disebutkan dalam hadis yang panjang fil hadithi sahih fi kisah rajul alladhi kana lahu malun yunfikuhu fi sabil khair faqala rajul fakir law anna indi malan la'amiltu fihi bi'amali fulan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Hadith yang panjang yang pernah kami sampaikan di tempat ini, ad-dunya li arba'ati nafarin, penghuni dunia ini manusia terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama, rajulun a'tahullahu malan wa ilman, seorang yang Allah berikan padanya harta yang melimpah dan ilmu agama. Dengan itu, hartanya digunakan untuk kepentingan agamanya. Semakin saleh, semakin bertakwa, semakin beriman, semakin baik, dikarenakan dia memiliki ilmu agama dan memiliki harta. Dia bisa menyantuni fakir miskin, membantu yatim piatu, bisa membantu masjid, membantu dakwah, bisa menolong saudaranya kekurangan. Dia bisa membangun masjid dengan hartanya yang sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jal. Ini orang nomor satu, golongan orang nomor satu. Yang kedua, wa rajulun atallahu ilman la malalah, seorang yang Allah berikan ilmu tapi dia tidak diberi harta. Dikarenakan dia memiliki ilmu, maka keinginan dia sama dengan orang yang pertama tadi, karena sama-sama memiliki apa? Ilmu. Orang yang kedua ini mengatakan, lau anna indi malan, lau a'tani Allahu malan, kalau Allah memberikan kepadaku harta, la'amiltu fihi bi'amali fulan, aku akan lakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan dengan hartanya. Kalau aku kaya, aku akan bersedekah seperti dia. Kalau saya kaya, saya akan haji dan umrah. Kalau saya punya harta, saya akan bangun masjid. Kalau saya punya harta, saya akan membantu pondok yatim piatu, fakir miskin. Kalau saya kaya, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh dia, orang nomor satu tadi. Ini niatan, keinginan, tetapi dia tidak bisa melakukannya dikarenakan tidak memiliki harta. Fakir dia, tapi punya keinginan, dan keinginan itu adalah niat. Maka Nabi mengatakan, fahuwa biniyatihi, dia si miskin ini dengan niatannya tadi seperti itu, fa'ajruhuma sawa, maka pahalanya sama antara yang nomor satu dengan yang nomor dua. Pahalanya sama. Yang kedua tidak beramal banyak karena hartanya sedikit. Tidak seperti yang pertama, amalannya banyak dengan hartanya, tetapi dengan sebab niat, maka pahalanya apa? Sama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, apakah sama dalam hal amal? Tidak. Untuk pahami, wa yadullu ala annahuma laysa sawan fil ajr min haythul amal, sama pahalanya tetapi tidak sama dalam sisi apa? Al-amal. Ya, tidak sama dalam sisi al-amal. Yang pertama, dia beramal karena Allah limpahkan harta badannya. Yang kedua, dia tidak beramal tetapi dia berniat, dengan niatan itu dia mendapatkan pahala seperti yang pertama. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Kemudian Syekh berbicara tentang seorang berkeinginan alham. Itu lebih dari sekedar niat. Wa amal hammu fayanqasim ila qismain. Adapun keinginan yang keras itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ayuhimma bisyai wa yaf'al ma yaqdiru alayhi minhu. Thumma yuhalu bainahu wa bain ikmalihi. Fahadhi yuktabu lahul ajru kamilan. Yang pertama, seorang berkeinginan keras untuk melakukan satu amalan. Dan dia sudah bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan. Tetapi ternyata tidak bisa sempurna amalan itu dilakukan oleh dia. Dia sudah menunjukkan kesungguhannya. Dia sudah menunjukkan keseriusannya dalam beramal. Tetapi karena ada kendala, akhirnya dia tidak bisa menyempurnakan amalan itu. Maka orang yang seperti ini ditulis pahala yang sempurna baginya. Contohnya kaum muslimin, talabatul ilm. Idza nawa al-insan an yatlubal ilma wa huwa yuridu an yanfa'a an-nasa bi'ilmihi wa yudhibba an sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yunshiru dinallahi fil ard thumma lam yaqdir lahu dhalik bi an mata mathalan wa huwa fi talabihi fain yuktab lahu ajru ma nawa wa sa'a ilayh. Misal seperti orang yang mencari ilmu, talabul ilmi, belajar menghafal, memahami materi demi materi, dalam rangka niatannya, keinginannya agar bisa memberikan manfaat kepada umat, agar dia bisa membela sunnah, agar dia bisa mencegah dari kemaksiatan dan bid'ah. Itu niatannya. Dan dia sudah mondok, dia sudah talabul ilmi, dia sudah tafaqquh fiddin, dia sudah nampak belajarnya, dia menulis, dia mencatat, dia menghafal terus. Tapi ternyata Allah takdirkan dia meninggal dunia sebelum dia apa? Melakukan dakwah. Maka ditulis bagi dia pahala yang sempurna semisal orang yang berdakwah. Masya Allah. Ini namanya alham. Bukan hanya sekedar niat saja, tetapi ada keinginan keras dan menunjukkan bahwa dia telah melakukan sebagiannya. Cuman dia tidak mampu untuk meneruskannya. Bisa dipahami hadirin? Ini alham. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, ayyuhimma bisyai wa yatrukahu mal qudrati alaih fa yuktabu lahu bihi hasanatan kamilatan li niyatihi. Orang yang menginginkan sesuatu dengan keras, berazam melakukannya, namun kemudian dia meninggalkannya. Dia tidak jadi melakukannya, mengurungkan diri untuk melakukannya, padahal dia mampu. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna, dengan sebab apa? Niatannya. Dengan sebab niatannya. Adapun perbuatan kejelekan wa muslimin, apa saja dari perbuatan kejelekan yang ditulis? Ala syibni thaymin, wa ammas sayyiat, adapun amalan kejelekan, fa innahu yuktab 'alal insan ma 'amilahu, Amalan kejelekan itu yang ditulis pertama adalah yang telah dia lakukan. Seorang melakukan kejelekan, kemaksiatan, ditulis. Yang kedua, wa yuktabu alaihi ma aradahu wa sa'a fihi walakin ajiza anhu. Ditulis keinginan dia untuk melakukan kemaksiatan dan dia sudah berusaha melakukannya tetapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Mau mencuri sudah dia pelajari, sudah berusaha, sudah mau masuk rumah, tapi ketahuan. Akhirnya dia lari, mengambil langkah 1000. Orang ini tetap dicatat sebagai pelaku kemaksiatan. Niatan dia dan usaha dia dicatat. Karena dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, maka dicatat sebagai dosa. Wa yuktabu alaihi ma nawahu wa tamanna, dan juga ditulis pula angan-angan, apa yang diangan-angankan oleh manusia, apa yang diinginkan oleh manusia dari perbuatan kemaksiatan juga ditulis oleh malaikat. Berikut ini pembahasan sedikit dari beliau. Pembahasan yang pertama adalah tentang amalan kejelekan ditulis. Ini sesuatu yang jelas. Dalil telah kita baca dalam pertemuan yang sebelum ini. Yang kedua, yuktabu alaihi kamilan. Orang ingin melakukan kemaksiatan, dia sudah beraksi tapi gagal. Dicatat. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadith Abu Bakrah Nufai' bin Harith Thaqafi, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, atau Imam Bukhari menyebutkannya. Nabi SAW menyebutkan, idhal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar. Apabila ada dua orang muslim berhadapan, masing-masing membawa pedangnya masing-masing, berkelahi, maka Nabi mengatakan dua-duanya finnar, dua-duanya di neraka. Sini emosi, akhirnya membawa pedang masing-masing, berkelahi, yang satu mati, yang satunya berhasil membunuh dan yang satunya berhasil dibunuh. Maka Nabi mengatakan dua-duanya finnar. Fakultu, maka aku bertanya kepada Nabi, hadal qatil fama bal maqtul, ya Rasulullah, ini orang yang terbunuh, ini orang yang membunuh, finnar di dalam neraka kami paham, yang membunuh masuk neraka ya pantas, fama bal maqtul, lah bagaimana dengan orang yang dibunuh, kok dia juga masuk neraka? Faqala, maka Rasul menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia ini juga sebenarnya semangat untuk membunuh saudaranya yang satu ini. Cuman kali ini dia kalah. Coba kalau dia yang menang, dia yang jago berkelahi, yang ini yang dibunuh, dia yang membunuh. Tetapi karena dia kalah, akhirnya dia yang terbunuh. Yang membunuh si A, dia yang terbunuh. Sehingga dua-duanya memiliki niatan untuk apa? Membunuh. Maka dengan itu, al-qatil maqtul finnar. Yang membunuh dalam neraka, yang terbunuh dalam neraka. Dengan sebab niatan yang ada pada dia dan sudah ada usaha dalam melaksanakan apa yang dia niatkan tadi, maka dicatat oleh malaikat kejelekan bagi dia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, orang yang berniat dan berangan-angan untuk melakukan kemaksiatan, yuktabu alaih, hal itu pun dicatat, lakin bin niat, agar tetapi yang dicatat adalah niatan dia. Wa min al-hadits alladhi akhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul a'tahu malan. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang tadi kami sampaikan. Kata Syekh, orang golongan manusia yang ketiga dan keempat. Yang pertama dan yang kedua tadi kami sampaikan. Yang ketiga dan yang keempat, wa rajulun a'tahu Allahu malan la ilmalah. Golongan manusia yang ketiga adalah manusia-manusia yang diberi oleh Allah harta melimpah namun tidak diberi ilmu. Diberi harta, emas, perak, sawah, ladang, uang, tapi tidak diberi ilmu. Maka harta itu digunakan untuk kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan, dosa, bid'ah, dan yang lainnya. Karena tidak punya ilmu agama, yang adalah syahwat dan hawa nafsu. Ini golongan manusia yang ketiga. Golongan manusia yang keempat, warajulun la ilma lahu wa la mala lah. Golongan manusia yang keempat adalah orang-orang yang tidak diberi harta dan tidak memiliki ilmu agama. Maka orang ini, wahai kaum muslimin, orang yang tidak punya harta, fakir, bahasa kitanya kere, dan dia bodoh, tidak punya ilmu agama. Dia mengatakan, "Law anna limalan la'amitlu fihi bi'amli fulan." Kalau aku punya harta, aku akan lakukan seperti orang yang nomor tiga. Kalau saya punya harta, saya akan judi. Kalau saya punya harta, saya akan zina. Saya kalau punya harta, saya akan ke diskotik. Saya kalau punya harta, semuanya serba hawa. Yang di benak dia hawa nafsu dan kemaksiatan. Tapi lawang kere, Pak. Tidak bisa melakukannya. Tetapi dia dengan keinginan itu dapat dosa seperti nomor tiga. Dengan sebab apa? Fawa biniyatihi, dia dengan niatnya, hawizruhu masawa, dosanya sama. Ini dalil di mana yang namanya kejelekan itu walaupun dia baru niat sudah dicatat sebagai amalan yang ditulis dalam catatannya para malaikat. Adapun sekarang ini, jikalau ada orang yang ingin berbuat kemaksiatan, ingin melakukan dosa, tapi dia tidak jadi melakukan. Ingin melakukan, na'udzubillah min dzalik, perzinaan umpamanya. Tapi dia tidak jadi melakukan. Qala syaikh, ada tiga kondisi manusia yang seperti itu. Yang pertama, orang meninggalkan dosa karena ajzan, ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Fa kal 'amil idza sa'a laha, maka dia mendapatkan dosa seperti orang yang sudah melakukannya. Orang ingin melakukan sebuah apa? Perzinaan atau judi. Tapi dia enggak mampu karena enggak punya duit umpamanya. Kalau dia sudah melakukan langkah-langkah menuju ke sana, sudah mendekati perzinaan, sudah mendekati perjudian, tapi tidak jadi melakukan gara-gara tidak mampu, maka dia ditulis seperti orang yang sudah mengamalkannya. Yang kedua, wa in taraka lillah kana ma'juran. Apabila dia meninggalkan kemaksiatan yang dia inginkan karena takut kepada Allah, takut kepada adabullah, maka dia mendapatkan pahala. ada syahwat dalam hati, ada godaan, ada hasutan, dan dia mulai merangsak ke sana, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia putuskan godaan itu, dia tinggalkan wanita itu, dia tinggalkan tempat itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana majura. Maka dia mendapatkan pahala. Yang ketiga, wa in taraka li an nafsuhu azafat anha aw lam tatra ala balih, fa hadha la ithma ali wal ajra. Seorang meninggalkan dosa karena kepentingan apa? Dirinya, ya. Lam tatra ala balih. Dia tinggalkan itu semata dia tinggalkan. Yang ketiga ini, wahai kaum muslimin, seorang yang tidak terbesit di benak dia perbuatan dosa, dia tinggalkan. Misal seseorang tidak ada di benak dia keinginan zina, berjudi, khamr, tidak ada, dan dia tinggalkan itu, ya, maka ini tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan apa? Pahala. Dia tidak berdosa karena dia tidak menginginkan melakukannya, dan dia juga tidak mendapatkan pahala dikarenakan memang dia tidak meninggalkannya, dikarenakan awalnya memang tidak ada godaan melakukan dosa tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini yang bisa kami sampaikan sedikit keterangan dari Syekh. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bacakan keterangan yang berkaitan dengan cara penerimaan catatan tersebut. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, dan ada yang menerima dari belakang punggungnya, insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya aku maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.